Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin si ibu tadi melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Na'am Allah ya akhi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, inna rahmati sabaqat fadli, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, mendahului kemurkaanku. Akal Islam, Allah yang mensifati dirinya dengan kasih sayang, tentulah akan menurunkan kepada kita, kepada manusia, kepada hamba-hambanya agama yang penuh kasih sayang. Tentulah Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari hamba-hambanya yang penuh kasih sayang. Maka dari itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang dipenuhi hatinya kasih sayang kepada umatnya. Cobalah anda dengarkan ya akal Islam, apa yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, sangat lembut dan kasih sayang. Na'am Allah. Kepada kaum mukminin, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat lembut dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada umatnya. Beliau tidak ingin umatnya masuk ke dalam api neraka. Cobalah dengarkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dirinya dengan umatnya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Muslim. Dia bersabda, "Matali wa matalu ummati kama tali rajulin awqada nara faja'ala al-farash wad-dawab yaqa'la fih." Permisalanku dan permisalan umatku, kata Rasulullah, seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Lalu kemudian binatang-binatang dan larat pun masuk ke dalam api. Maka kata Rasulullah, wa ana akhidun bihajuzikum, dan aku berusaha memegang ikat pinggang kalian, jangan sampai kalian masuk ke dalam api. Walakinnakum taqahhamuna fihi, akan tetapi kalian malah nekat masuk ke dalam api. Akhal Islam, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam sangat sayang kepada hamba, kepada umatnya. Karena ia diutus oleh Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun akal Islam, kasih sayang yang Allah turunkan kepada hambanya terkadang dirasakan berat bagi seorang hamba. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui syariatnya terkadang rasa panas di hati seorang hamba. Mengapa? Ya, karena hamba terkadang tidak mengetahui kemaslahatan dirinya. sini kita harus mengetahui dahulu tentang makna kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya yang akal Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab yang beliau yang agung, Ighathatul Lahfan. Beliau mengatakan bahwa hakikat kasih sayang adalah keinginan seorang hamba memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang tua yang sayang kepada anaknya, yang bagaimana akhi? Yang berusaha untuk menyusahkan anaknya di dalam rangka mendidik dia supaya ia menjadi berhasil kelak terbesar. Berbeda kata beliau, orang tua yang kasih sayangnya disertai dengan kebodohan, dibiarkan si anak itu mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan si anak itu mengikuti seleranya, akhirnya apa, si anak terbiasa di atas apa, berleha-leha. Si anak pun akhirnya mempunyai sifat malas. Si anak akhirnya apa? Tidak ada keinginan dan kemauan yang kuat. Yang dia inginkan adalah mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Ini kata beliau kasih sayang yang bodoh. Naam. Orang tua yang betul-betul kasih sayang kepada anaknya, setelah melihat anaknya bermain api, tidak mungkin dia akan katakan, biar dia bermain api, kalaupun terbakar aku sayang kepadanya. Ya Allah, ketika antum melihat seorang bapak melihat anaknya bermain api, diambilnya hati itu walaupun dia menangis. Itu adalah hakikat kasih sayang di akhir. Maka Allah sayang kepada hambanya. Rasulullah sayang kepada umatnya. Kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba berupa apa ya akhi? Berupa perintah dan larangan. Kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ya akhi, berupa apa? Berupa perintah dan larangan. Allah memerintahkan misalnya wanita untuk berjilbab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Hawa untuk menutup auratnya. Dalam rangka apa? Karena Allah sayang kepada mereka. Memang terkadang ya sebagian kaum Hawa merasa dirinya ya saya pakai jilbab panas. Akan tetapi orang yang beriman kepada Allah, dia berpikir berkata, sesungguhnya neraka jahanam lebih panas lagi. Sehingga akhi a'azzani Allah wa iyyakum, terkadang suatu perintah atau syariat yang Allah turunkan indah bagi sebagian orang dan tidak indah bagi sebagian orang. Saya di sini duduk di depan antum untuk berbicara tentang indahnya sunnah. Karena memang sunnah itu memang indah. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam hatinya Islam dan iman. Bagi siapa? Bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang ada di dalam hatinya penyakit, sunnah terasa berat. Adapun orang yang ada di dalam hatinya hubbul hawa, cinta kepada hawa nafsu, wa hubbud dunya wa syahawat, cinta kepada dunia dan syahwat, yang memandang sunnah dengan pandangan yang ini. Kenapa? Terkadang kebenaran tidak sesuai dengan hawa nafsu. Iwallah. Ina'am. Maka dari itu ya hakim, untuk merasakan sebuah sunnah itu menjadi indah di hati seorang hamba, dia harus membandingkan hatinya dari berbagai macam kotoran dan penyakitnya. Lihatlah orang-orang munafikin, ketika Allah Subhanahu wa taala mensinyalir tentang orang-orang munafikin dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatku hadhihi imana. Apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an, di antara orang munafik ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan surat ini? Lalu Allah menjawab, fa فَأَمَّا الَّذِينَ فِيقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَكُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang yang beriman, maka dengan turunnya Al-Quran bertambah keimanannya. Mereka bergembira dengan turunnya Al-Quran. Mereka berbahagia ketika ia mengamalkan Al-Quran. Lalu Allah mengatakan apa? وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Adapun orang yang ada di dalam hatinya penyakit, dengan diturunkannya Al-Quran bertambah kenajisan di atas kenajisan. Hina. Bertambah kenajisan di atas kenajisan. Ya akhal Islam. Maka dari itu ya akhal Islam, untuk memandang suatu sunnah atau sebuah kebenaran sebagai sesuatu yang indah, kewajiban seorang hamba adalah yang pertama mengetahui tentang hakikat sunnah itu sendiri. Yang kedua, yaitu dia harus mempersiapkan tempat yang cocok untuk sunnah itu sendiri. Sahih. Lihat oleh antum air hujan. Air hujan turun dari langit. Ketika ia menimpa tanah yang subur, ia diterima dengan baik, lalu ia menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman dan bunga-bunga yang indah. Ketika tanah itu gersang, air hujan pun turun, namun tanah tidak bisa menerima. Yang terjadi apa? Longsor. Ketika tanah itu keras, tanah itu hanya bisa menampung air. Ia tidak bisa tidak bisa mengambil manfaat dari air itu, namun orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Maka dari itu ya akal Islam, orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga keadaan. Ada yang diterima oleh hatinya, dipahami oleh hatinya, diamalkan ia dengan segenap kebahagiaan dan kegembiraan. Ia melihat sunnah itu bagaikan taman yang indah, karena ia tahu bahwasanya hakikatnya adalah merupakan kebahagiaan berupa surga Allah yang tinggi. Tak peduli walaupun itu begitu berat dan tidak sesuai dengan hawa dan nafsu dan syahwatnya, dia seret hawa nafsunya dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah. Naam, walaupun itu berat. Ada lagi orang yang ketika mendengarkan sunnah Rasul, ketika mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia sebatas bisa menghafalnya. Ia sebatas bisa mengetahuinya, namun tidak diamalkan oleh dirinya. Dia tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu ketika disampaikan pada sunnah kebenaran hadis Nabi, dia berpaling dan menolak. Maka ikhwatul Islam, pembahasan kita yang pertama pada pembahasan ini adalah yang pertama tentang hakikat sunnah dan indahnya sunnah. Akhul Islam, ketahuilah, semua kita yakin dan bersepakat bahwa Allah tidak mungkin membalimi hambanya. Kita semua yakin bahwasanya Allah Maha Adil dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang sangat kasih sayang kepada hamba-Nya. Tidak mungkin risalah atau sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umat-Nya ini menzalimi hamba, tidak mungkin abadan. Justru ia akan menyeret dan membimbing hamba kepada surga Allah yang paling tinggi. Itulah hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menerangkan kepada hamba-Nya tentang kebaikan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berusaha, ya akhi, begitu semangat untuk apa menyeret para hamba kepada surga walaupun dengan rantai-rantai besi, sebagai disebutkan dalam hadis bahwa adanya orang-orang yang masuk surga disalahkan dengan rantai-rantai besi. Akhal Islam, ketahuilah sesungguhnya hakikat sunnah itu adalah dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada seorang hamba, dalam rangka memberikan maslahat yang besar kepada seorang hamba, dalam rangka melindungi hamba dari bahaya dan mara bahaya yang besar berupa kufur dan sesuatu yang menyimpang yang menyeret ke dalam api neraka. Maka dari itu ya Abi, setiap perintah Allah pasti maslahatnya besar, dan setiap larangan Allah pasti mudaratnya lebih besar. Terkadang seorang hamba tidak bisa melihat mudarat, akan tetapi Allah yang Maha tahu di sana ada mudarat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita sholat dalam rangka apa? Untuk kemaslahatan seorang hamba. Ketika ia sholat, seorang hamba berhubungan dengan Allah. Dia bermunajat kepada Allah. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena kebutuhan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah melebihi kebutuhan dia kepada makan dan minumnya. Allah ingin memperbaiki hatinya dengan sholat. Allah syariatkan zakat. Dalam rangka apa? Allah ingin sucikan hartanya. Allah ingin berkahi hartanya. Dengan cara apa? Dikeluarkan untuk fuqara dan masyakin. Dikeluarkan zakatnya. Wallahi, dikeluarkan zakat bukan untuk memberi si hamba. Abadan. Coba untuk melihat di akal Islam. Apabila antum mempelajari misalnya 85 gram emas, hanya dikeluarkan 2.5%, tidak ada apa-apanya. Allah tidak ingin menzalimi, tapi Allah ingin memberkahi harta si hamba. Allah ingin supaya si hamba itu hartanya berkah dan bertambah. Tapi kemudian si hamba kikir, akhirnya menyebabkan haknya tidak berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mensyariatkan kepada kita puasa. Dengan puasa dalam rangka apa? Banyak maslahat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan pelajaran kepada seorang hamba. Dengan puasa, seorang hamba dilatih untuk sabar. Dengan puasa, seorang hamba dilatih untuk menahan hawa nafsunya. Wallahi ahi, maslahat yang sangat besar. Allah pun melarang ya ahi, dari berbagai macam larangan dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan si hamba dari mara bahaya besar, yaitu api neraka. Allah melarang judi, karena itu bisa menimbulkan mudarat yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang riba, karena itu bisa menjadikan harta hamba itu hancur. Karena sesungguhnya disebutkan dalam hadis, ya bahwa seseorang yang menjadi kaya dengan riba akan bangkrut suatu kali nanti. Demikian maknanya, namun saya tidak hafal lafaznya. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan hambanya susah, tidak menginginkan hambanya masuk ke dalam api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita sunnahnya dengan penjelasan yang sangat-sangat jelas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan risalah ini. Artinya beliau telah menyampaikan risalah ini secara sempurna. Di sana ada banyak keuntungan ya akhi. Ketika seseorang mengamalkan sunnah, keuntungan yang akan dirasakan bagi seorang hamba dalam kehidupannya. Apa keuntungannya? Yang pertama, melaksanakan sunnah bisa meraih pahala besar dengan sedikit amal. Melaksanakan sunnah bisa meraih pahala besar dengan sedikit amal. Berkata Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau yang agung, Miftah Daris Sa'adah, Al-alim qad yahsul al-ajr azim bi qalilil amal. Orang yang berilmu terkadang bisa meraih pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Seorang berilmu terkadang dia bisa meraih pahala yang besar dengan amal yang sedikit. Secara analogi kehidupan sehari-hari, iya, kata beliau. Coba antum nih, para pekerja begitu sangat capek dengan pekerjaannya, sementara instruktur hanya sebatas melarang, memerintah, memberikan melihatkan tata caranya, tapi iya, gajinya jauh lebih besar daripada sebatas pekerja. Pekerja sudah capek dia, tapi gajinya tidak sebesar instruktur. Instruktur dia tidak secapek pekerja. Kenapa? Dia punya ilmu. Dengan ilmu itu yang membedakannya. Demikian pula orang yang beramal dengan ilmu dengan orang yang tidak beramal dengan tanpa ilmu akan terlihat jauh. Yang satu mendapat pahala besar dengan sedikit amal. Yang satu dia capek beramal, ternyata mendapat pahala yang sangat kecil sekali. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal-Mutafaqih, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, ada dua orang, yang satu ahli ibadah, pandai dia beribadah, rajin dia beribadah, hari-harinya dipenuhi dengan ibadah. Yang satu lagi, hai Rasulullah, dia sebatas mengamalkan yang wajib-wajib saja, namun dia punya ilmu yang diajarkan kepada manusia. Mana yang lebih afdal, wahai Rasulullah, dari dua orang itu? Kata Rasulullah, fadlu dzakal alim kadza ala dzakal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu tadi dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak berilmu tadi seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Masya Allah. Bayangkan, akhirnya. Iya, betul. Orang yang mengetahui tentang sunnah Rasul dan berilmu tentang sunnah, dia akan tahu kapan saat-saatnya dia bisa meraih pahala yang sangat besar dan kapan saat-saatnya dia tidak meraih pahala besar dengan ilmu. Bagaimana caranya? Mungkin kita semua bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana caranya kita meraih pahala besar? Pertama, sebelum kita mempelajari tentang kaidahnya, yang harus ada beberapa poin yang harus dipahami dahulu. Yang pertama, ya akhi, bahwa semua kita sudah tahu syarat diterimanya amal itu dua. Apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua dengan ittiba, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah, hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Allah sedikit pun. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat-ayat ini berkata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, ay muwafiqan li sunnati Rasulillah. Artinya amalan saleh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ia mempersekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan seorang pun juga. Hadani ruknal amal, kata beliau. Dua perkara ini adalah dua rukun amal. Al-mutaqabbal, agar diterima. Apa itu? Yang pertama, la budda an yakuna ikhlas. yaitu harus ikhlas. Yang kedua, muwafiqan li sunnati Rasulillah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Tubay bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalan di antara kalian. Yang paling baik amalan itu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun swaban lam yuqbal, wa idza kana swaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, kata beliau. Suatu amal kalau ikhlas tapi tidak benar sesuai dengan contoh Rasulullah, tidak diterima. Dan suatu amal apabila sesuai dengan contoh Rasulullah namun tidak ikhlas pun tidak diterima. Sampai kapan? Sampai dia ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya sama sekali dari kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum ingin mendapatkan pahala dan diterima amalan antum, penuhi dulu syaratnya. Ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah. Yang kedua, ya akhi, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalanmu yang lurus. Kenapa? Setiap hari kita disuruh berdoa itu. Padahal mungkin kita ini masih sudah diberikan hidayah, tapi tetap disuruh dia meminta hidayah. Kata Ibnu Qayyim, karena hidayah Allah itu banyak. Karena hidayah Allah itu banyak, ya akhi. Antum mendapatkan hidayah kepada Islam, alhamdulillah. Maka sudah belum antum mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah? Bagaimana tata cara makan antum sesuai tidak dengan sunnah dan contoh Rasulullah? Bagaimana tata cara tidur antum? Demikian pula pakaian. Demikian pula ya akhi, sholat kita, wudu kita, puasa kita sesuai tidak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kita minta. Itu yang kita harapkan. Dan orang yang hatinya, kata Ibnu Qayyim, tanda orang yang hatinya itu masih sehat, dia lebih memperhatikan perbaikan amal daripada amal itu sendiri. Jadi ini yang pertama ya akhi, agar kita mendapatkan pahala banyak, harap diperhatikan syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ya, yang harus antum perhatikan, bahwa ibadah yang sesuai dengan sunnah lebih besar pahalanya daripada yang tidak sesuai dengan sunnah. Sebuah contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat 2 rakaat sebelum subuh, beliau melakukannya secara ringkas dan tidak lama. Maka kalau misalnya ada 2 orang, 2-duanya salat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, yang satu dia meringkaskan sholatnya, yang satu dia lamakan sholatnya. Saya bertanya pada antum, mana yang paling besar pahalanya? Jawab, yang ringkas yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang panjang tampaknya dia banyak pahalanya, karena dia banyak baca Qur'annya, banyak zikirnya, namun tidak sesuai dengan sunnah Rasul, pahalanya lebih sedikit. Ada wanita yang pergi ke masjid, yang satu lagi ia sholat di rumah. Yang satu berkata, ah saya mau sholat pergi di rumah saja, di masjid saja. Katanya Rasulullah sholat berjamaah 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini kan lebih besar pahalanya. Yang satu berkata, enggak, saya mau sholat di rumah aja. Mana yang lebih besar pahalanya ya akhi? Yang di rumah lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Rumah mereka lebih baik buat para wanita itu. Dan satu riwayat yang sahih, "Khairu masajidin nisa' buyutuhunna." Sebaik-baiknya masjid wanita itu adalah rumah mereka. Makanya orang bodoh, orang yang tidak paham tentang ilmu, dia melihat, loh, ini kan sholat berjamaah 27 kali lipat. Sementara dia yang satu lagi sholat di rumahnya sendiri, wanita ini. Tapi orang yang berilmu tahu bahwasanya sholat di rumah lebih agung, lebih besar pahalanya. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan demikian. Rumah mereka lebih baik daripada rumah mereka, lebih baik buat mereka. Maka akhi, orang yang ibadah sesuai dengan sunnah jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang berikutnya ya akhi yang harus dipahami. Ittishadun fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah. Bahwa bersikap sedang biasa saja dalam melaksanakan sunnah itu jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada bersungguh-sungguh namun ia semuanya perbuatan yang bid'ah. Sedikit peringatan, kalau kita katakan tidak sesuai dengan sunnah belum tentu bid'ah. Dan bid'ah itu pasti tidak sesuai dengan sunnah. Kalau dikatakan ada orang sholat subuh 2 rakaat dipanjangkan, ya sebelum subuh maksudnya, 2 rakaat sebelum subuh dia panjangkan, bid'ah tidak, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Namun kalau misalnya ada orang sholat subuh 4 rakaat bid'ah nggak? Oh jelas bid'ah, sesuai dengan sunnah tidak? Jelas tidak. Makanya di sana harus dibedakan. Kemudian ya akhi, patokan selanjutnya yang harus dipahami. Kita harus berusaha untuk mempelajari tentang amalan-amalan yang paling afdol. Amalan yang paling afdol, yang paling utama. Di antaranya apa? Iman kepada Allah. Di sini sedikit ada latifah, ya faedah. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW pernah ditanya. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Yang paling utama, amal apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu iman kepada Allah. Ditanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad fi sabilillah. Coba antum perhatikan secara jeli hadis ini. Iman kepada Allah hanya sebatas pembenaran dan disertai dengan amal. Di mana iman itu adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, wa nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sedangkan jihad mengorbankan harta kita, jiwa kita. Ternyata Rasulullah mengatakan iman lebih besar daripada jihad. Mana yang lebih capek? Sahih, orang yang berjihad lebih capek. Dia harus pergi ya, menahan kelaparan, kesulitan, menghadapi musuh, mengorbankan nyawanya. Namun orang yang beriman kepada Allah ternyata lebih besar pahalanya daripada orang yang berjihad kepada Allah. Walaupun memang jihad bagian dari iman. Di sini latifah ya, Azan ya Allah wa yakum. Di sinilah pentingnya kita memahami tentang amalan yang paling utama apa itu. Ya, terkadang akhi, ibadah-ibadah yang utama atau tidak utama ternyata lebih utama karena keadaan-keadaan tertentu. Kalau saya kupas permasalahan ini, jadi akhirnya judulnya mencari pahala besar dengan sedikit amal, bukan indahnya sunnah. Ya. Namun sedikit saja, saya ingin memberikan beberapa contoh saja untuk memahami bahwasannya dengan mengamalkan sunnah seseorang akan mendapatkan pahala yang besar. Ada dua orang. Yang satu, setelah salat subuh, setelah dia zikir subuh, yang satu asik baca Quran, satu juz habis. Yang satu membaca zikir pagi dan petang. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang membaca zikir pagi dan petang lebih besar pahalanya. Padahal membaca zikir pagi dan petang tidak sebanyak orang yang membaca Al-Quran. Dia baca Quran sampai satu juz. Loh, bukankah Allah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sabda? Ya, bukankah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa baca Quran satu hurufnya dihitung 10? Ya, sahih. Namun para ulama mengatakan bahwa ibadah yang telah terikat dengan waktu dan tempat lebih besar daripada ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Punya ilmu dia. Sebatas dia berzikir pagi sore, ternyata pahalanya lebih besar daripada orang yang setelah salat subuh baca Quran satu juz. Masya Allah. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka tidak ada orang yang lebih baik dari dia dari amalnya kecuali orang yang beramal lebih dari itu. Allahu Akbar. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu, dua-duanya ibadahnya mutlak. Dia membaca Quran namun tidak khusyuk. Banyak dia baca, tidak pula dia paham. Yang satu dia berzikir dengan khusyuknya, subhanallah, alhamdulillah. Dia sampai kemudian dia pun menangis mengingat dosa-dosanya. Mana yang lebih afdal? Yang kedua lebih afdal. Karena kata para ulama, zikir yang lebih mempengaruhi hati lebih afdal daripada banyaknya berzikir. Lihat ya akhi, orang yang paham ilmunya, orang yang tahu tentang sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia akan meraih pahala besar dengan sedikit amal. Dengan sedikit amal. Subhanallah. Maksudnya ya akhi, beruntung orang yang paham sunnah itu. Dan tidak beruntung orang yang tidak pernah memahami sunnah dan tidak mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang akhir, keuntungan yang kedua, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keuntungannya apa? Membimbing kepada yang lebih maslahat. Membimbing kepada yang lebih maslahat untuk kehidupan seorang hamba dan menghindarkan kepada yang lebih mudarat bagi kehidupan seorang hamba. Ya, terkadang akhi, kita dihadapkan pada dua keadaan. Di mana dua keadaan ini harus kita pilih salah satunya, mau tidak mau. Maka seorang hamba yang paham tentang sunnah Rasulullah SAW, dia akan memilih, kalau itu dua-duanya maslahat, dia ambil yang paling besar maslahatnya. Kalau itu dua-duanya mudarat, maka dia yang diambil yang paling ringan mudaratnya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bukankah Rasulullah seringkali ditanya oleh para sahabat, Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling utama? Di sini para sahabat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang yang paling besar faedah dan maslahatnya. Supaya apa? Faedahnya agung. Ketika antum dihadapkan pada dua ibadah yang dua-duanya maslahat, maka antum ambil yang paling besar maslahatnya. Sebuah contoh praktik misalnya. Antum dihadapkan pada dua ibadah dan harus dilaksanakan salah satunya. Mana dulu ini? Ya. Yaitu antum ketika mendengar adzan dengan saya harus salat tahiyat masjid. Masuk ia ke masjid. Sementara adzan sedang dikumandangkan. Mana yang harus saya lakukan dahulu? Menjawab adzan dulu atau saya salat tahiyat masjid dulu? Di sinilah ya kita membutuhkan kepada kejadian. Ya. Di sini pun juga para ulama khilaf. Mana yang lebih besar? Masalahnya adalah pertama, apakah ya salat menjawab adzan itu wajib atau sunnah? Sunnah. Masalah yang kedua, apakah salat tahiyat masjid itu wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib. Karena sanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda hari kiamat seseorang lewat ke masjid tidak salat tahiyat masjid. Bahkan Rasulullah menyebutkan itu sebagai tanda hari kiamat, namun tidak Rasulullah tidak menyebutkan kalau ada orang mendengar azan dia tidak menjawabnya. Seakan-akan salat tahiyat masjid lebih muakkad daripada menjawab azan, tentu itu lebih besar pahalanya. Memang akhi, orang yang paham sunnah dia akan memilih yang paling besar. Ketika ia dihadapkan dua-duanya mudarat, dua-duanya mudarat dosa. Saya setiap hari harus naik angkot atau naik bis. Bis namanya makhluk halus bergentayangan. Maksudnya wanita-wanita yang berpakaian lebih telanjang. Sahih? Betul tidak? Ayolah. Semua laki-laki di zaman sekarang, siapa yang pengen, ya, siapa yang dapat angkot semuanya laki-laki? Angkot khusus laki-laki tidak ada. Di zaman apa di Indonesia? Kalau di Saudi alhamdulillah, ya, yang namanya bis itu dipisah. Ialah perempuan di belakang, laki-laki di depan. Di Indonesia mana ada? Mana ada di Indonesia kereta yang gerbongnya khusus laki-laki dan perempuan? Tidak ada. Antum berdiri di belakang ada megan, tau-tau wanita. Antum duduk di angkot di depan antum, makhluk halus. Sulit kita. Ya. Maka dari itu ya akal Islam, ada lagi orang berpikir, wah saya daripada ya begini terus berbuat dosa terus, mendingan saya minjem duit tapi dengan riba buat beli motor. Kan saya selamat tuh, alhamdulillah dengan motor saya enggak ikhtilat. Mana yang lebih ringan mudaratnya? Hah? Mana yang lebih ringan mudaratnya? Jelas naik bis, naik angkot lebih ringan mudaratnya daripada minjem duit tapi riba. Kok bisa begitu Ustaz ya? Karena ya ikhtilat bercampur baur wanita dan laki-laki itu haramnya dari mimbab sajud dari ah. Sedangkan riba haramnya secara zatnya. Dan keharaman secara zat lebih besar daripada keharaman mimbab sajud dari ah. Bahkan kata para ulama, yang diharamkan karena sajud dari ah terkadang boleh kalau ada hajat. Contoh, melihat wajah wanita haram tidak? haram. Haram ya fi. Ya. Bukan tempat cuci mata. Haram. Tapi ketika antum ingin menikahinya halal tidak dilihat? Halal. Justru Rasulullah yang menyuruh niat dulu. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa haram melihat wanita itu mimbab saddi dari'ah. Karena akan menjerumuskan kepada zina. Maka sesuatu yang diharamkan saddi dari'ah, jadi boleh kalau ada hajat. Ini ya, ada orang mengebela-belain riba, ninggalin ya. Daripada saya berbuat dosa terus setiap hari, kan kalau setiap hari kecil-kecil-kecil gede-gede tambah apa ditumpuk jadi gede juga, mendingan sekalian gede, enggak bisa. Ya. Lah ya, tidak bisa. Haram. Cuma jangan jadi kesempatan. Wah, kata ustaz boleh. Jadi akhirnya naik angkot terus. Ya, kesempatan buat cuci mata enggak boleh. Haram. Akal Islam, azami Allah wa iyyakum. Keuntungan yang keberapa? Yang ketiga. Bahwa orang yang mengamalkan sunnah dan mempelajari sunnah, dia dijamin tidak akan pernah kafir selamanya, insya Allah. Selama dia mempelajari sunnah. Dalilnya mana? Coba antum lihat dalam surat Ali Imran ayat 99 dan 100. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab, yarudukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah fasikum rasuluh faman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian ahli kitab itu, niscaya mereka akan mengembalikan kepada kekafiran setelah keiman kalian. Lalu Allah mengatakan di ayat ke-100-nya, bagaimana kalian akan kafir? Kata Ibnu Katsir, ai annal kufra ba'idun ankum. Artinya kekafiran itu akan jauh dari kalian. Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Sementara dibacakan terus-menerus pada kalian ayat-ayat Allah. Dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya. Setelah Rasulullah meninggal ada sunnahnya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang kepada agama Allah, niscaya ia akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bagaimana kalian akan jadi kafir. Artinya kalian mustahil kafir kalau kalian terus menerus mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bersabda, taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihi malan tadillu. Selama kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, orang yang mempelajari sunnah, ia tidak akan kafir biiznillah. Bahkan orang yang tahu tentang sunnah, ia akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Fitnah yang paling besar. Setiap Nabi dan Rasul di akhir memperingatkan fitnah dajjal. Iya. Saking besarnya fitnah dajjal. Sampai-sampai setiap Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah memperingatkan tentang bahaya dajjal. Namun sebutkan dalam hadis yang sahih. Bahwasannya ya, ketika dajjal itu telah datang di muka bumi. Ada seorang pemuda datang kepada dajjal itu. Lalu kemudian ditangkap oleh Dajjal. Lalu Dajjal berkata kepada si pemuda, hai pemuda, bagaimana kalau aku membelah, membunuhmu, kemudian aku menghidupkan kamu? Apakah kamu akan mengakui aku sebagai Rabbu? Kemudian si pemuda tadi dibunuhnya. Digergaji menjadi dua. Kemudian Dajjal pun berjalan di antara dua potongan tubuhnya, bersatu kembali dan hidup. Kata si Dajjal kepada si pemuda itu, bagaimana? Apakah engkau beriman kepadaku? Apa kata si pemuda itu? Bal zadani yakinan. Justru semakin bertambah keyakinanku. Innaka antad dajjal. alladzi haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Dajjal yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si pemuda ini tahu tentang sunnah. Si pemuda ini belajar tentang hadis, tentang Dajjal. Sehingga ia diselamatkan dari fitnah Dajjal, ya akal Islam. Bukankah Rasul kita yang mulia menyuruh kita untuk menghafalkan 10 awal di surat Al-Kahfi 10 awal. Orang yang tahu sunnah Rasulullah, dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Wallahi, keuntungan besar Allah dalam kehidupan seorang hamba. Keuntungan yang keempat akhir. Bahwa dengan sunnah memberikan kemudahan dalam kehidupan dan ibadah. Sunnah memberikan kemudahan bagi seorang hamba. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Allah berfirman, wa ma ja'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama sesuatu yang menyulitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Berikan kemudahan, jangan memberikan kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan kesulitan pada hamba. Makanya Rasulullah terkadang meninggalkan suatu amalan yang beliau suka untuk mengamalkannya hanya karena beliau takut diwajibkan kepada umatnya. Beliau takut amalan itu diwajibkan kepada umatnya. Kenapa? Karena memang agama ini hakikatnya mudah. Mudah Allah. Ya, kemudahan itu secara zatnya, bahwasanya agama kita ini mudah. Kita pahami dulu ini, bahwa agama kita ini mudah. Antum sholat 5 waktu berapa kali? 5 kali. Alhamdulillah Allah tidak mewajibkan kita 55 kali. Allah mewajibkan kita 5 kali. Coba antum perhatikan, 5 kali ini pun tidak dilaksanakan sekaligus. Tapi dipencar-pencar lagi di waktu-waktu orang lagi pada hidup. Kepada dia enggak tidur atau tidak capek. Waktu subuh orang semua pada bangun. Waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib dan isya, Allah tidak mensyariatkan sholat yang 2 malam. Itu pun hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Yang Allah wajibkan itu yang ringan-ringan. Setelah itu antum sholat, ya 1 kali sholat berapa menit? Hah? Jarang yang 10 menit. Rata-rata 5 menit. Ya. Kebanyakan demikian. Coba misalnya antum paling lama 10 menit. 10 kali 5 berapa? 50. Dibandingkan 24 jam. Gak ada apa-apanya. Mudah Islam ini. Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan zakat. Tidak semua harta wajib dikeluarkan zakat. Hanya beberapa harta saja yang ditunjukkan oleh dalil. Itu pun ya harus sampai nisab dulu. Dan harus tunggu hawal dulu. Itu pun juga diambilnya tidak terlalu banyak. Mudah. Apalagi akhi syariat Islam yang mudah ini, kalau ada udzur tambah mudah lagi. Antum sholat tapi tidak bisa berdiri karena ya tidak ya sakit, boleh nggak duduk? Boleh. Sudah mudah tambah mudah. Duduk nggak bisa kata Rasulullah, ya berbaring silahkan. Berbaring nggak bisa juga ya disolatin. Ya kalau orang berbaring nggak bisa mati namanya. Ya. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan orang yang tidak kuat puasa untuk berbuka karena ia sakit ataupun safar, tapi ia wajib membayarnya di waktu lain. Mudah tidak? Tambah mudah agama kita ini. Mudah agama kita ini. Maka yakin mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mudah. Coba antum lihat. Ketika antum salat, bismillah. Ya, antum salat berwudu, ya kemudian menghadap kiblat, Allahu Akbar. Sudah. Yang satu lagi sulit banget salatnya. Allah enggak jadi lagi. Ketika ditanya, "Mas, kenapa begitu?" Katanya, "Kita berusaha ketika takbiratul ihram itu niat kita pun hati kita melafadzkan niat. Jadi pas Allah dalam hati saya berniat sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Mana bisa? Allah, enggak jadi lagi. Sampai ya imam ruku langsung jadi." Sulit banget agama kita ini. Rasulullah hanya mengajarkan, "Ya idza kunta ila sholati fastaqbil qiblah takbir." Kalau kamu mau sholat, berwuduklah menghadap kiblat, takbiratul ihram. Udah. Ini maunya susah. Allah menginginkan kepada kita kemudahan, tapi dia malah inginnya apa? Susah. Akhwal Islam a'azami Allah wa yaqf. Sebuah contoh lain misalnya. Ketika kematian yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, tetangga bikin makanan buat ahli kematian. Kata Rasulullah, "Isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahum qad ataahu ma yashghaluhum." Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah ya disibukkan dengan kematian Ja'far. Tetangga yang bikin makanan, ahli mait enak-enak karena sedih. Kebalikan zaman sekarang, ahli mait suruh bikin makanan. Udah sedih disuruh bikin makanan. Menyusahkan umat. Wallahi akhi, orang yang paham tentang sunnah, dan sunnah itu memang memberikan kemudahan kepada hamba semudah-mudahnya. Namun ingat, kemudahan di sini adalah yang sesuai dengan sunnah Rasul. Jangan kemudahan menurut syahwat dan selera hawa nafsu kita. Jangan. Ya. Terkadang pernah saya melihat pada tahun 2000 berapa apa sebelum itu di televisi yang ada acara namanya Air Agama Islam dan Remaja. Saya katakan ini acara istihza'nya remaja. Kenapa begitu? Pertama, ya, dibahas tentang masalah pacaran. Apa hukum pacaran? Pertama ditanya kiai-kiai atau para ulama, alim ulama. Jelas mengatakan, mereka mengatakan pacaran haram. Karena itu tidak sesuai dengan Islam. Wanita dan laki-laki tidak boleh ya duaan tanpa mahram. Setelah itu apa? Nanyanya apa? Itu bintang film. Bagaimana menurut Anda pacaran? Ya bintang film tahu sendiri, biasa pacaran. Ya menurut saya sih sah-sah saja ya. Itu kan fitrah manusia. Islam kan agama mudah. Masya Allah. Ya akhi, kemudahan Islam jangan disesuaikan dengan selera dan hawa nafsu. Makanya kalau dikatakan mudah, betul mudah. Namun kita lihat sesuai dengan apa yang dipraktikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar. Akal Islam. Makanya ya, orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ia mudah dalam kehidupannya, demikian pula mudah dalam ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah paling tidak suka ada orang yang memperberat ibadah. Tidak suka Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid dan hadisnya sahih Muslim. Didapatkan ada tali yang terikat di antara dua tiang. Bertanya Rasulullah, ini tali apa? Sebagian sahabat menjawabnya, Rasulullah, ini tali Maimunah istri engkau. Apabila dia sholat dan sudah ngantuk capek, dia sholat sambil bergelantungan. Kata Rasulullah, "Sullu, lepaskan tali ini. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan ia semangat." Gak boleh kita maksa-maksain antum sholat tahajud dalam keadaan ngantuk-ngantuk, dipaksa-paksa juga. Tidak boleh, kata Rasulullah. Siapa yang ngantuk, hendaklah ia tidur dulu. Karena Rasulullah SAW sabda, "Inna dina yusrun wala yushadud din illa ghalaba." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Dan tidak ada yang memberat-beratnya kecuali pasti akan kalah. Kakek pasti akan kalah. Fi akhal Islam, cobalah, coba antum lihat betapa untungnya orang yang mengamalkan sunnah itu. Sudah ia dapat pahala besar, sudah itu diberikan kemudahan oleh Allah dalam kehidupannya semudah-mudahnya. Maka betapa indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya akhi, sudah saya sebutkan tadi, indahnya sunnah butuh kepada hati yang sehat. Indahnya sunnah butuh kepada hati yang selamat dari penyakit. Penyakit apa? Dua, syubhat dan syahwat. Orang-orang yang terkena dalam hati syubhat, orang-orang yang dipenuhi hatinya dengan syahwat, dia tidak akan memandang sunnah itu sesuatu yang indah. Sahih. Ada dua orang, dua-duanya sedang sedih. Yang satu, ketika dia sedih, diambilnya kaset yang rock and roll. Yang satu lagi, ketika dia sedih, diambilnya apa? Al-Quranul Karim, membaca. Dia merasakan dengan baca Quran, kesedihannya terhibur. Kenapa? Hatinya telah bersih. Hatinya telah tertempa dengan keimanan. Berbeda dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit, maka bagaimana Al-Quran akan menjadikan dan akan menjadikan dia sebagai pelipu laratnya? Tidak. La wallah. Maka akhi, maka dari itu siapa yang ingin mudah mengamalkan sunnah, hendaklah ia membeningkan hatinya, membersihkan hatinya. Sesungguhnya membersihkan hati itu adalah sebuah perkara yang agung, sampai-sampai Allah bersumpah 11 kali dalam masalah pembersihan hati. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak ini. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha, walqamari idza talaha, wannahari idza jallaha, wallaili idza yakhshaha, wallaili idza yakhshaha, wannahari idza jallaha, wasama wama banaha, wal ardi wama tuhaha, wa nafsin wama sawaha. Berapa? 11 kali Allah bersumpah. Buat apa? Untuk menetapkan jawabnya pada aslaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Beruntung Allah ingin menetapkan tentang pentingnya pensucian jiwa sampai bersumpah 11 kali. Karena memang demikian ya, tidak mungkin seseorang akan merasakan indahnya hidup di atas sunnah kecuali mereka yang bersih hawa nafsunya, maksudnya hatinya, dari hawa nafsu dan syahwat, yang betul-betul tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, yang betul-betul dia menyerahkan dia taslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya syarat keimanan itu adalah tiga. Dalam firman-Nya, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbu, kata Allah, mereka tidak beriman. Allah meniadakan keimanan dari mereka. Sampai kapan? Sampai mereka berhukum kepada Engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, dalam apa yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat menerima keputusanmu itu. Dan mereka taslim, menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya penyerahan. Tiga perkara. Yang pertama, berhukum kepada sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Yang kedua, menerima keputusan Rasulullah dengan hati yang lapang. Dan yang ketiga, menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ya, orang yang tidak taklim tidak akan merasakan indahnya sunnah. Tahukah anda perkara-perkara yang menyebabkan seseorang tidak bisa taklim? Banyak ya. Banyak. Yang pertama, sombong. Sombong menyebabkan seseorang tidak bisa taklim. Lihat iblis, la'anahullah. Disuruh untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Apa kata Allah? aba wastakbara wa kana minal kafirin, ia enggan dan sombong, jadilah ia termasuk orang-orang yang kafir. Apa itu sombong ya akhi? Apakah sombong Anda pakai pakaian bagus lah? Apakah sombong Anda pakai sendal yang bagus? Tidak. Apakah sombong Anda pakai mobil yang bagus? Tidak. Kata Rasulullah, walakinal kibra batarul haqqi wa ghamtun nas. Akan tetapi sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Baik. Ada orang masya Allah kepada manusia luar biasa tawaduknya. Tawaduk kepada manusia tapi santai kepada dalil. Ditolaknya dalil itu. Sombong orang ini. Walaupun dia terlihat tawaduk di hadapan manusia. Tapi ketika ia menolak kebenaran, menolak dalil, sombong orang ini. Kesombongan menyebabkan seorang tidak bisa taslim Allah. Yang kedua ya akhi, yang menyebabkan seseorang tidak bisa taslim, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, bahwasanya orang yang paling sesat di muka bumi ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah?" Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih sesat kata Allah dari orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka akal Islam, bersihkan hati kita dari hawa nafsu, dari syahwat. Siapa yang ingin selamat dan dapat melaksanakan sunnah, bahkan ia menganggap indah sunnah itu dalam hatinya, hendaklah bersihkan dirinya dari hawa nafsu dan syahwat. Berat memang, berat. Seperti Anda makan jamu. Jamu terasa pahit, tapi Anda paksakan. Kenapa? Untuk kesehatan badan. Memang terkadang mengamalkan sunnah berat, sunnah berat. Apalagi Rasulullah mengabarkan akan datangnya suatu zaman. Kata Rasulullah, "Fa'inna min waraikum ayyamu sabar. Al-mutamassik bidini kal-qadid ala jamr." Sesungguhnya di belakang kalian, kata Rasulullah, akan ada hari-hari yang penuh kesabaran. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api berat. Namun ia keselamatan bila ia lepaskan membakar. Bila ia pegang panas. Tapi biasanya akhi, bara api kalau antum pegang pertama panas, lama-lama insya Allah karena udah kepal, udah biasa kepanasan, jadi dingin juga. Demikian pula orang yang melaksanakan sunnah Rasul, terkadang pertama kali gak betah, terkadang pertama kali panas. Tapi lama-kelamaan ketika ia terus yang menyeret dirinya dalam rangka mentaati Allah, mudah dan mudah. Berkata sebagian salaf, dahulu aku menyeret jiwaku untuk mentaati Allah dalam keadaan ia menangis tidak mau. Sekarang aku menyeret jiwaku untuk mentaati Allah dalam keadaan ia tertawa. Butuh mujahadah ya akhi, berjuang melawan diri kita ini. Makanya obat yang paling agung adalah mujahadatun nafs, berjihad melawan jiwa kita. Dan itulah jihad yang paling afdal, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihad an yujahidal mar'u nafsahu wa hawah." Jihad yang paling agung kata Rasulullah, seseorang menjihadi dirinya dan hawa nafsunya. Ya akhi, betapa butuhnya kita kepada jihad ini, agar kita bisa melaksanakan sunnah Rasulullah, agar kita bisa membeningkan hati kita, agar bisa menciptakan hati kita ini bagaikan tanah yang subur, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilmi kamathali ghaithin ashabat ardan fakanat minha ta'ifatan tayyibah wa kanat minha ajadib tumsiku ma'an wal akhar innama hi i'an la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an. Rasulullah SAW bersabda, permisalan hidayah yang aku bawa dan ilmu yang aku bawa seperti hujan yang menimpa tanah, kata Rasulullah. Di antara tanah itu ada yang gembur, dia menerima air dengan baik dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah. Di antara tanah itu ada yang keras, dia hanya bisa menampung air, orang-orang pun bisa mengambil air darinya, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari air itu. Ada di antara tanah itu, kata Rasulullah, ada kian, tanah tandus, tidak bisa menerima air, apalagi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Coba kita perhatikan hati kita di mana. Apakah kita masih ketika datang kepada ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, hati kita menolaknya, ataukah kita menerimanya? Kemudian apa? Ya, kita meresapkan dalam hati kita sehingga menimbulkan cahaya iman, sehingga pada waktu itu berbuah dengan buah amal. Maka akal Islam, disinilah pemikiran seorang mukmin. Karena kita pada hari kiamat tidak akan datang membawa harta, tidak akan datang membawa anak-anak. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kata Allah, kecuali mereka yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Naam, orang yang selamat hatinya itu yang akan selamat nanti pada hari kiamat, ya akhi Islam. Maka sekali lagi, sunnah memang indah. Sunnah memang indah, akan tetapi butuh kepada tanah yang gembur, hati yang subur. Sehingga dengan hati yang subur itu akan menimbulkan berbagai macam tanaman-tanaman sunnah yang indah dalam kehidupan seorang hamba. Akal Islam, ma'azani Allah wa iyakum. Saya tidak bisa berlama-lama, ya, dalam kesempatan ini. Yang jelas, setiap kita semua harus mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri dan jiwa. Setiap kita harus berlomba-lomba menuju kebaikan itu, ya, agar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dengan sunnah. Imam Ahmad berkata, ketika ada orang berkata yang berkata begini, alhamdulillah, Allah dihadana lil Islam, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kami kepada Islam. Maka beliau menjawab, kurang. Tapi katakan, alhamdulillah, Allah dihadana lil Islam was sunnah, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada Islam dan sunnah. Berapa banyak orang yang ditunjuki kepada Islam namun tidak ditunjuki kepada sunnah. Maka akhi, sunnah bagaikan perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik, dia akan selamat, dan siapa yang tidak mau naik, dia akan binasa dan celaka. Sunnah bagaikan telaga bening yang memberikan kesejukan dan kepuasan bagi orang-orang yang haus. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Sunnah, ia adalah jalan yang terpanjang dalam kehidupan dunia. Siapa yang tersiap-siap mendengar sunnah, maka nanti di hari akhirat ketika melewati jembatan Shirath, ia pun tersiap-siap pula. Dan siapa yang kuat memegang sunnah, nanti ia akan selamat pula ketika ia melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka. Makanya kata para ulama, seseorang itu ketika melewati jembatan Shirath sesuai dengan keistiqomahan dia waktu di dunia. Bila di waktu di dunia ia senantiasa istiqomah, kuat memegang sunnah, dia pun akan melewati jembatan Shirath. Ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan kuda yang berlari kencang, ada yang bagaikan orang yang berlari. Namun ada juga kata Rasulullah, ada orang yang terseok-seok, terkadang jatuh, terkadang terkelungkup, terkadang jalan, namun ia selamat. Sesuai dengan keadaan kita sewaktu di dunia ini, ya akhi. Akhirnya kita mohon kepada Allah supaya kita ditunjukkan kepada sunnah, supaya kita diberikan istiqamah di atas sunnah, supaya kita ini diwafatkan di atas sunnah. Itulah cita-cita kita. Nah, kita buka pertanyaan. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana bila seseorang sudah mengikuti sunnah, tapi kewajiban sholat di masjid masih diabaikan? Memang akhi, dalam melaksanakan sunnah itu orang berderajat-derajat. Namun, kewajiban kita berusaha untuk melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa Taala wajibkan. Harus dipahami. Mungkin Ustaz Abu Qatadah sudah membahas masalah definisi sunnah. Wa sunnah itu sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, baik hukumnya wajib maupun sunnah. Adapun kewajiban, tolong jangan ditinggalkan. Karena meninggalkan kewajiban berarti dosa. Bukan berarti orang yang di atas sunnah dia dari dosa, tidak. Karena mereka manusia, dan Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap anak Adam pasti salah, dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ni akhi, sebatas perkara yang harus dijadikan intropeksi bagi kita. Orang yang sholat di rumah dan tidak sholat, bagi laki-laki yang tidak sholat di masjid dan sholatnya di rumah, sungguh rugi dia. Bagaimana tidak rugi? Bukankah ketika ia berjalan ke masjid, Rasulullah SAW mengabarkan apa? Kaki kanannya mengampuni satu dosa dan mengangkat derajat. Setiap jalan langkah-langkahnya itu mengangkat satu derajat dan mengampuni dosanya. Apakah dia tidak suka ketika ia datang ke masjid sudah berapa banyak dosa yang telah diampuni oleh Allah Rabbul Alamin? Ketika ia masuk masjid, kata Rasulullah, maka ia tetap dianggap sholat selama ia menunggu sholat. Ketika ia di masjid, malaikat berdoa, mendoakan orang-orang yang duduk menunggu sholat di masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia, ya Allah berikan taubat untuknya. Apa tidak senang dia? Apa dia tidak senang? Apabila ia memakmurkan masjid, termasuk orang-orang yang disaksikan keimanannya oleh Allah. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah ialah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang akhi, terkadang manusia itu lebih tertipu dengan sesuatu yang kasat mata. Coba silakan antum jajal nanti pas asar, umumkan Bapak-bapak sekalian yang ada di sekitar masjid, nanti setelah salat asar ada pembagian uang, satu orang dapat 500 ribu. Yang dua sudah ngebeber, sudah pada datang. Tapi ketika ditanda diucapkan hayya 'alas shalah, mari menuju salat. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Apa yang terjadi? Ogah. Karena memang keuntungannya tidak langsung dia dapat. Padahal orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melihat ini yang terbaik. Karena Allah berfirman wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka hafazlah azan ya Allah wa yakum. Ya, merugilah mereka yang tidak sholat di masjid, telah kehilangan banyak sekali pahala. Hendaklah kita berlomba-lomba yang menuju masjid dan membiasakan kita ini menjadi ya orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena orang yang memakmurkan masjid, Rasulullah menggelari mereka sebagai tetangga-tetangga Allah. Orang yang memakmurkan masjid digelari oleh Rasulullah dengan tetangga-tetangga Allah. Antum kalau jadi tetangga SBY, masya Allah, bangga. Oh, SBY tetangga saya, mas. Allah menyebutkan bahwa orang yang suka memakmurkan masjid, Allah Rasulullah mengatakan mereka adalah para tetangga Allah Subhanahu wa taala. Lebih agung dan lebih besar. Ustaz, tolong dijelaskan tentang yang dimaksud dengan makom Ibrahim. Makom itu artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi makom di sini pakai makom itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia makom itu kuburan. Makom di sini bahasa Arab, mas. Makom itu tempat berdiri. Jangan diyakini itu kuburannya Nabi Ibrahim, salah besar. Apakah kekhususan Nabi? Ini saya minta ya, pertanyaannya tolong sesuai dengan Pak kajian, supaya nggak kemana-mana. Bagaimana dengan istilah organisasi? Apa boleh kita berorganisasi? Boleh. Berorganisasi yang dimaksud di sini membuat yayasan atau perkara yang sifatnya memudahkan kita dalam berdakwah. Tapi kalau yang dimaksud berorganisasi di sini artinya kita memberikan loyalitas kepada organisasi saya, berbangga dengan organisasinya, maka ini hizbiyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah menyebutkan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Di sini rahasianya, kenapa mereka sampai berpecah belah? Karena yang dibanggakan kelompoknya, yang dibanggakan organisasinya, yang dibanggakan adalah partainya. Kalau sudah yang dibanggakan benderanya, bukan yang dibanggakan kebenaran, bukan yang dibanggakan Quran dan Sunnah, pecah, pasti itu. Adapun Al-Sunnah, ya kewajiban kita yang kita banggakanlah kebenaran, yang kita banggakanlah Quran, Sunnah, wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Itu yang harus kita lakukan. Adapun kemudian berbangga dengan organisasi masing-masing, la wallah, itu jelas ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. berdoa sebelum tidur dibaca setelah merebahkan badan atau sebelumnya? Setelah merebahkan badan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW apabila tidur, beliau tidur di atas rusuk kanannya. Lalu beliau meletakkan tangan kanan di atas pipinya. Lalu beliau berdoa, Rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku. Ya. Pelihara aku di hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Rasulullah juga mengajarkan doa-doa yang lainnya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Juga Rasulullah yang mengajarkan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Dan yang lainnya. Ya, itu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ketika sudah berbaring, ya bukan masih duduk, bacanya enggak. Bagaimana dengan hadis tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan? Hadis itu dhaif. Akan tetapi maknanya sahih. Hadis itu dhaif tapi maknanya sahih. Ya. Karena itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya ya, orang yang paling sesat di dunia ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ustaz, apakah pada saat salat fardu kita sering keluar angin termasuk was-was atau tidak? Terkadang itu was-was. Syaitan meniup-niupkan di pantat-pantatmu. Ditiup-tiup oleh syaitan seakan-akan itu kentut padahal bukan. Akhirnya atas jadikan seorang hamba ragu. Saya kentut atau enggak? Kentut enggak? Kentut enggak? Balik lagi dia ke tempat wudu. Habis wudu, mau sholat. Ditiup lagi oleh syaitan pantatnya. Makanya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi. Yang juga Muslim. Syukhiya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Wajidah ibakti syaitan akhraja minhu amla. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantakir ay la yansarif. Hatta yasma'a sawtan au yajidah rihan. Diajukan kepada Rasulullah seorang laki-laki yang mendapatkan di perutnya sesuatu. Keluar kentut apa enggak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Subhanallah. Maka terkadang syaitan datang memberikan was-was kepada seorang hamba. Hati-hati ya. Ya, penyakit was-was itu banyak menimpa banyak para hamba. Saya karena pernah lupa waktu salat subuh anak belum mandi wajib. Apa anak harus mengulangi? Naam, wajib antum mengulanginya. Ini wajib antum mengulanginya. Kalau antum sampai hari ini belum diulangi, nanti diulangi. Jadi kodok. Salah satu utamaan amal selain sholat tepat waktunya adalah birrul walidain dan jihad. Jihad apa yang dimaksud? Apakah berperang atau menuntut ilmu? Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang makna jihad dalam Fathul Bari, beliau berkata, "Al-jihad huwa badlun nafs limuqatalatil adu." Jihad artinya mengeluarkan seluruh kemampuan untuk memerangi musuh. Wahia arba'ah. Dan ia ada empat martabat. Yang pertama kata beliau, jihad melawan diri. Bi an yujbiran nafs bita'allumil ilmi wal amali bih. Yang pertama adalah kata Rasul, kata Hafiz Ibnu Hajar, menjihadi diri. Dengan cara apa? Memaksa jiwa untuk menuntut ilmu Allah dan mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, al-jihad habu syaitan. Itu jihad melawan setan. Dan ini jihad yang susah. Karena setan itu ya api, enggak terlihat oleh mata. Sementara dia melihat kita. Tipu daya menicik. Jalan-jalan dan langkah-langkahnya lembut sekali. Makanya Allah berfirman apa? Inna syaitana lakum aduwwun fattaqibuhu aduwwa. Setan itu adalah musuh buatmu, maka jadikan ia musuh, bukan teman. Banyak orang malah jadiin setan jadi teman. Ia berteman dengan para jin yang jelas-jelas itu menggoda manusia dari kebenaran. Yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jihadul fusaq. Jihad melawan orang-orang fasik. Dengan cara apa? Mendakwahi mereka. Yang keempat, jihad melawan orang-orang kufar. Dan jihad melawan orang kufar ini ada dua macam. Yang pertama, jihad talabi. Dan jihad talabi disyaratkan harus ada daulah Islam dan khalifah. Yang kedua, jihad difa'i, membela diri. Yaitu apabila musuh menyerang negara kaum muslimin, maka setiap kaum muslimin wajib membela diri, mengangkat senjata untuk mengusir musuh. Ya, ini adalah jihad difa'i. Maka yang dimaksud dengan jihad dalam hadis itu apa? Itu jihad dengan perang. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan bahwa jihad yang paling afdal adalah jihad melawan diri kita dan hawa nafsu kita. Itu menunjukkan bahwa jihad itu pun masuk. Ya, wallahu a'lam. Ada sebagian pendapat ustaz yang mengatakan bahwa memanjangkan janggut itu sudah tidak sunnah lagi. Karena zaman sekarang orang-orang kafir sudah banyak memanjangkan janggut. Kita jawab ya akhi, dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ha'ful liha wa juzu syawarib khaliful majus. Juz syawarib, potong kumis, panjangkan janggut. Selisihi orang-orang majusi, kata Rasulullah. Hadis ini dia jadikan alasan bahwa alasan kita untuk memanjangkan janggut dalam rangka menyelisihi orang majusi. Nah sekarang orang majusi sudah panjang-panjang janggutnya, jadi kita cukur, kita katakan tidak. Kenapa begitu? Di zaman Rasulullah ada ahli kitab enggak? Hah? Naam. Di zaman Rasulullah ada ahli kitab Yahudi dan kenapa Rasulullah tidak mengatakan selisih orang kafir? Rasulullah hanya mengatakan selisih orang majusi. Rasulullah hanya menyebutkan satu jenis saja dari orang kafir, itu majusi. Rasulullah tidak mengatakan selisih Yahudi dan Nasrani. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah memelihara janggut? Karena itu adalah seluruh sunnahnya seluruh nabi. Seluruh nabi adalah berjanggut. Orang Yahudi, orang Nasrani melaksanakan sunnah nabi mereka berjanggut, kecuali orang-orang majusi. Mereka cuma mereka yang tidak memakai, apa, tidak memanjangkan janggut atau ya mencukurnya. Maka Rasul mengatakan selisih orang majusi. Kenapa tidak katakan selisih orang Yahudi dan Nasrani? Karena mereka sudah sesuai dengan fitrah. Makanya Rasul mengatakan 10 perkara yang termasuk fitrah, di antaranya adalah janggut. Karena itu adalah ajaran seluruh nabi. Maka kalau misalnya orang kafir kembali ke fitrahnya, apakah kemudian kita malah menyimpang dari fitrah? Ya tidak boleh. Makanya kalau ada orang mengatakan ustaz itu janggut sudah tidak sunnah karena orang kafir sekarang pakai janggut, kita katakan ya akhi, antum ya harus memahami bahwa janggut itu adalah fitrah manusia dan itu ajaran seluruh nabi. Jadi kalau misalnya orang kafir memelihara janggut, berarti mereka sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, sudah kembali kepada fitrah manusia. Jadi ya sudah, tidak jadi masalah. Sekarang jadi masalah. Ya, apakah kemudian hanya karena setiap sunnah dilakukan orang kafir kita tinggalkan sunnah itu? Hancur sunnah kita nanti. Ya. Maka pada waktu itu ikhwat Islam, kita berusaha mengamalkan sunnah dan mencontoh Rasulullah dalam kehidupan kita. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran memegang dengan tangan kiri, walau hanya sejenak, tidak apa-apa. Walaupun yang sunnah adalah dengan memakai tangan kanan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, kana yujibuhu tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi ya wa fi sya'nihi wa tuhurihi wa shiba fi sya'nihi kullihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk mendahulukan tangan kanan ya dalam bersucinya, dalam menyisirnya, dalam memakai sendalnya dan pada seluruh perkara-perkara yang sifatnya baik. Ya, makanya Imam Nawawi berkata untuk perkara-perkara yang baik maka disunahkan memakai tangan kanan. Adapun untuk perkara-perkara yang buruk maka disunahkan memakai tangan kiri. Saat anda ketinggalan sholat fardu berjamaah, kemudian anda sholat sendiri di rumah, apa anda wajib iqamah? Disunahkan demikian, sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik. Tapi yang kalau dia tidak iqamah, tidak apa-apa dan sah sholatnya. Allahu a'lam. Mohon dijelaskan keutamaan menutup muka bagi wanita muslimah di luar sholat. Nah, ya akhi. Pertama, bahwasannya bercadar atau memakai cadar menutup wajah itu hukumnya sunnah. Yang atas pendapat yang rajih tidak wajib. Hukumnya sunnah. Ya. Yang kedua, bahwasannya walaupun demikian tetap wanita dianjurkan untuk melaksanakan sunnah bercadar itu menutup wajah. Kenapa Pak? Karena bagian yang paling memfitnah laki-laki adalah wajahnya. Ya enggak? Antum kalau melihat perempuan di jalan misalnya melihat wajah apa kakinya? Ya enggak. Yang paling memfitnah antum apanya? Dengkulnya apa wajahnya? Wajahnya. Wajahnya itu yang bikin memfitnah manusia. Ya, memang terkadang fitnah sunnah cadar ini sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Habis yang suka ngebom istrinya bercadar. Jadi hasilnya apa? Ya, gara-gara mereka sunnah jadi menakutkan, seram. Ya. Ada orang melihat, masya Allah, memakai janggut di atas mata kaki, bisik-bisik. Ini anak buahnya Imam Samudra. Susah gitu. Ya. Kita bawa apalagi antum udah lihat dia bawa istri yang pakai cadar, tambah lagi orang takut. Kenapa? Ya itu yang dieksposkan di TV-TV seperti itu. Bahwa yang namanya bercadar itu teroris. Bahwa yang namanya pakai janggut itu teroris. Itu memang sengaja orang Yahudi ingin menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang Yahud ingin bagaimana caranya umat Islam jauh dari sunnah Rasul. Jauh dari sunnah Rasul. Orang Yahudi ingin bagaimana caranya kaum muslimin mengikuti milahnya mereka. Allah berfirman, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk ke milah mereka, tidak. Tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya orang Yahudi itu senang kalau orang Islam mengikuti milah mereka, walaupun tidak masuk kepada agama mereka. maka dari itu ya akhi, ketika kita menyusui orang Yahudi, kita melaksanakan sunnah Rasulullah, membuat mereka geram, kesel. Makanya yang diekspos di televisi-televisi selalu aja, kebetulan juga yang ngebomnya begitu, yang kebetulan yang orang pemikiran khawaritnya atau pemikiran yang tidak-tidaknya suka ngebom, ternyata yang seperti itu. Allah musta'an, ini yang jadi masalah, merusak citra Islam jadinya. Ya. Bahkan merusak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya dan mengampuni dosa Imam Samudra dan kawan-kawannya. Bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif? Akhi, para ulama bersepakat bahwa dalam masalah akidah dan hukum, hadis dhaif haram diamalkan. Dalam masalah akidah dan hukum, hadis dhaif, hadis lemah, haram diamalkan dengan kesepakatan seluruh ulama. Tapi untuk masalah fadilah amal, khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi katakan tidak boleh. Dan mereka yang mengatakan boleh adalah pendapat jumhur. Akan tetapi Al-Hafidh Ibn Rajab, Al-Hafidh Ibn Hajar, dalam kitab beliau Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab, menyebutkan tiga syarat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Syarat yang pertama, hadisnya tidak boleh sangat dhaif. Karena dhaif itu berderajat-derajat. Ada yang dhaifnya ringan, ada yang dhaifnya berat. Kata beliau tidak boleh sangat dhaif. Yang kedua, tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul. Yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan, tapi untuk dirinya sendiri saja cukup. Iya. Tapi kenyataannya tiga syarat ini tidak terpenuhi. Bahkan hadis palsu pun diamalkan juga. Ya, sahih. Banyak umat Islam di Indonesia mengamalkan hadis dhaif dalam masalah hukum. Bukan masalah fadilah amal, tapi bahkan masalah akidah pun. Ya, yang na'udzubillahnya hadis palsu pun mereka amalkan juga. Seperti hadis apa? Hadis tentang sholat nisfu Sya'ban. Itu palsu dengan seluruh kesepakatan ulama. Ulama hadis semua bersepakat bahwa hadis tentang salat nisfu Sya'ban dan salat rawatib itu hadisnya palsu maudhu. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf ya kalau ada kesalahan, ya bila ada kata-kata saya yang tidak enak di hati, ya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang karena ada uzur dari beliau, so jadi kita lebih percepat, tapi dengan tidak mengurangi hikmah majelis ilmu ini, insya Allah kita seperti harapan awal tadi bahwa mudah-mudahan majelis ilmu yang mulia dan agung ini berbuah pahala dan hanya mengharap.